Ta'ala pengajaran yang ke-36. Berkata Ka'bul Ahbar radhiyallahu anhu, aku lihat akan Taurat dan Injil dan Zabur dan Quran bukan ini. Maka aku pilih dan padanya 12 kalimah. Aku surat yang aku tulis akan 12 kalimah dan aku rasa akan 12 yang lain daripada ku selama lama kerana aku ditukarkan selama-lama. Kerana berkata Allah Ta'ala dari anak Adam, jangan engkau marahkan azabku daripada kerana dirimu, tetapi engkau marahkan azab dirimu daripada kerana ku. Ketujuhnya berkata Allah Ta'ala dari anak Adam, daripada arah hingga ke bawah tujuh secara langit bumi, sekalian mereka itu menuntut mereka itu kandang. Kemudian menuntut akan daku. Pada aku kau itu kau lari daripada aku. Kedelapan berkata Allah Ta'ala dari anak Adam, jangan kau percaya yang lain daripada aku. Kemudian kau meninggal kau menuntut akan daku. Menegali kau menuntut akan daku. Menjaya kau dapat akan daku. Kesembilan berkata Allah Ta'ala dari anak Adam, jangan kau tuntut daripada aku akan esok. Dengan dia akan tuntut daripada mu akan amal esok. Sepuluh berkata Allah Ta'ala dari anak Adam, engkau jadikan akan hijau daripada aku jadikan hijau daripada nusrah. Maka dia aku tinggalkan akan resimu aku dahulukan akan resi kepada perutmu. Kesenat berkata Allah Ta'ala dari anak Adam, jangan kau retorkan dengan barang yang aku pamatikan bagimu. Jika kau retorkan dengan barang yang telah kubagikan bagimu itu, biasanya aku pusatakan akan hatimu dan badanmu. Dan jika jadi kau itu dengan barang yang telah kubagikan bagimu, biasanya aku serahkan atas dunia hingga kau tuntut akan dia, jika tuntut akan menyatakan yang dia di dalam hutan. Maka demi kemuliaanku dan kebetulan kejadian kau peroleh akan dunia, malahkan barang yang telah aku takdirkan bagimu, padahal aku kau itu tidur dan di dalam. Tidak ada manusia. Kedua berkata Allah Ta'ala dari anak Adam, bahawa siapa dia adalah terakhir dengan kotorku dan dia ada sombong yang terbaga. Dan dia ada syukur dia atas nikmatku dan dia ada memadai dia dengan pemberianku. Maka jalan dia keluar daripada bawah manisku dan jalan menuntut dia akan Tuhan yang lain daripada aku. Baik, pengajaran yang ketiga puluh enam dalam kitab lawa itu lebih banyak ini. Iaitu beberapa al-biyah yang sangat berhati. Nah, kepada kita ada orang yang butuh keselamatan dunia dan akhirat. Kita Ka'bul Ahbar radhiyallahu anhu, dia sahabat Nabi SAW daripada kaum Bani Israel. Jika tiap melihat dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan Al-Quran, banyaklah pengajaran-pengajaran ya. Aku pilih, dia kata, 12 perkataan untuk ambil pengajaran. 12 aku pilih. Dia boleh di kertas. Kirtoh tu terbaik. Kirtoh tu bahasa Arab. Nah, kirtoh bahasa Arab. Dari kertas. Dia boleh di kertas 12 pengajaran ni. Kemudian digantung. Maksudnya di leher maksud ni. Di bawah semua. Kalau dia juga pula okey. Bula aku cek, bula aku cek nama pengajaran. Dia tengok, dari tiga kali tengok. Yang pertama dia kata, berkata Allah Ta'ala. Iaitu firman Allah. Hai Al-Adhan, jangan kau takut akan lupu bersimu selama perbendaraan itu disebelah. Maka banyak perbendaraan itu tiada habis. Dan tiada kurang selama ini. Yang pertama pengajaran. Firman Allah Ta'ala. Jangan aku takut sebab rezeki. Kerana rezeki ni daripada halsir Allah. Bukan halsir kita. Halsir Allah. Kalau halsir kita habis. Kalau halsir Allah tak habis. Perbandaraan ni kecil sepak sepak itu. Nah, kalau kita kena kata perbandaraan negara, maknanya di situlah sepak sepak sekali halsir dia negara. 25,000 pun. Perbandaraan negara ni lah. Sepak-sepak hati di dalam. Tapi dia boleh hati. Sebab apa? Sebab orang dia. Hati orang dia. Nah. Boleh hati. Yang tak hati, hati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau apa banyak, siapa kalau kita dunia daripada awal Nabi Adam sampai ke kiamat masing-masing bawa ke tu. Bukan kata macam tadi dua leng dan nak, leng dan nak. Sehari kita pakai macam tu dia ada apa tu ya. Berarti walaupun hujung dari daripada hati Allah. Dan betul susah. Ya. Betul susah. Kalau kita tengok harta manusia banyak. Ya. Harta tokoh korporat yang paling banyak. Iaitu Tan Sri Korun. Nampak? Tan Sri Korun ni harta dia banyak tak banyak. Itu mereka ke siku atau siku bukan siku siku. Dia ada banyak story. Gedung ni buat tanggung harga. Dia tiap gedung ni dia ada anak kunci. Kalau ni. Maka dia kunci. Segala yang anak kunci itu betul kalau. Dipikir oleh kutu yang gagal-gagal. Mana kalau kau atas mana kerja, teknya. Banyak ni anak kunci. Kalau anak kunci sampai tujuh mereka untuk itu, dan gedung kau ya, banyak-banyak. Cuma untuk Allah, dan pada khalifah khali. Allah, Tuhan, tiada anda. Dan artinya. Ya, khalifah khali masih tak. Ya, satu khali. Sekarang satu ini, di luar dalam masalah tiap-tiap tahun, 10 orang yang paling banyak harta dalam hidup, itu Allah, dalam masalah. Ya, ya, dalam 200 yang paling kaya di dunia. Nampak? Sebab tu dia jadi tembus nombor satu korun utama. Dia ingat. Ya Allah, dia sebut korun paling kaya. Orang lain baru lah. Nombor dua, tinggi. Haa, kalau dia nampak. Nampak? Haa. Nombor satu sepatutnya korun. Sebab tu nanti tu. Tujuh rakyat kita itu. Anak kunci tak ikut. Ada anak kunci. Jadi kalau ni yang paling banyak harta, di mana-mana harta pun tak kena jumpa dan tidak tanam, kalau panggil harta kalau. Jadi gaji yang kawan itu. Jadi dia 30 kaki, 40 kaki dalam ni jumpa, mahu. Nampak? Nah, sesuaian. Esok kalau kau kata orang harta kalau di semua ni. Kalau tak kata harta nama lain, harta kalau. Karung-karung itu pasti Melayu. Ya, asalnya korong. Nah, itu kami di belakang lah, di pulang lah, mesti payah mah pula, hasil karun juga tadi. Maksudnya korun ni hasil dia tadi. Dan kalau hasil manusia tu banyak dan kurang ni, hasil Allah banyak ni. Maknanya bila hasil Allah kita gating dah habis, dah buat satu dah tadi makannya ni. Itu dia cerita ni. Dah tak bingkak lah, mata ada dah cukup makan. Nah, siapa masa, habis tak boleh makan seperti ini. Yakin di situ dah. Nah, dalam ingat. Kerja-kerja lah. Niaga-niaga lah. Cari-cari lah. Dah Allah. Jangan jalan harap tu. Boleh lah banyak mana sekalipun. Kenapa ada yang jutawan. Ada yang belakang orang. Kenapa? Nah. Semua harusnya Allah tak ada ini. Bila kita yang hati, habis ini. Habis ini. Maksudnya bila kita nak amalkan dan kaisah Allah dalam hadis kursi, dapat bintang, dapat ragu, maka Allah kursi. Lalu di luar sana musuh-musuh Allah berjudi pagi petang, kenyang-nyanda orang-orang. Allah berjudi pagi-pagi dah dimaklah, pasti judi. Dalam hari bahagia ayam. Dalam hari ayam, apa waktu pun kau lah cek. Nah, dia ke kepada Allah, kenyang-nyanda orang-orang ayam. Satu yang mengerti, Allah yang wakil, Allah yang kasi. Bukan dia tengah lain. Aku kasi darah doa. Dari minumkan, waktu itu dia enggak. Nama? Lepaskan, tapi tak kata pada tak bawa. Ya, kenyang lu kau. Maha Nabi Janda, Allah yang buat ini. Semua yang Tuhan beri jadi. Siapa masa? Barulah habis kita, malaikat kata, selamat tinggal, takat ini tak ada rezeki aku. Ya Allah Ta'ala tetapkan kebersihmu, ya Allah Tuhan beri kata ini. Iaitu ketika dijamu-jamu Tuhan. Jadi dalam nak menjalankan perintah Allah, janganlah kita hidup soal banyak-banyak bagaimana ada. Dalam kayak ini, Tuhan dia dalam istri diri-dirian, macam Tuhan ni. Boleh makan ke tak lah. Cara ekonomi tak boleh jomel ni, kalau kita tak ada diri, cucu kita. Kalau kita tak makan. Yang kita bimbang masalah berhaka kepada Allah. Ha, Tuhan. Patut kita bimbang. Dan apa yang bimbang akan kita jawab. Kalau sekarang keadaan kita ni seluruh keadaan sosial. Tak tahu kehalang-halang tau. Dah lama kita kita jadi. Kau enggak lagi aku. Kena sabar. Bimbang. Allah tak maruh kita bimbang. Yang dimaruh bimbang sedang rezeki. Nampak? Dan bimbang rezeki ni lah. Siapa maknanya tak punya tanggung juga. Jangan makan. Tak punya tanda masjid. Tak punya nama untuk imam kapur ji. Nama untuk bila aku tak punya. Orang kata dengan bila untuk bila kapur. Tak apa tau. Oh, nama ni dia tau. Tak tahu ke nama. Itu dua ni. Begitu je lah. Pasal tak rana. Tak rana. Jangan makan tu aja. Nah. Bukan Allah saya makan, siapa kita kasi takut dah cukup, takut dah cukup. Orang yang sok tentang rezeki, adakah Allah boleh beri rezeki kepada diri masa akan datang? Orang miskin, bila di tanam, ngadap juga. Orang lari saja, banyak ngadap masa hari naik. Hari ini, ngadap banyak memberakan miskin lah. Kita bukan cuci kain kapal mayat. Orang tak berminyak lalu. Di zaman ekonomi itu lah. Di Baghdad. Kalau piti juga itu. Nah. Orang yang Allah ini sedikit. Bila dia akan mati tangan. Tak nak gaji. Bahan kain kapal. Waktu-waktu-waktu juga. Eh, itu dia ya. Lepas di kapi. Di mana? Walaupun dah makan. Tapi dia makan. Ada dengan orang hati, ada dua beli. Dia kerja. Bukan pada kamu, pada gaji. Nah, orang tanya apa? Tak, malah kata lagi. Gaji mahal, dia kata dia muda banyak. Dia pun muda, aku ni cuminya siapa? Nah, hatinya dia bertaubat. Dari pada dosa itu. Ya, dia bertaubat. Dia kata kepada orang alim, hari ibadat yang dia bertaubat itu, saya bertaubat dari dosa yang sangat so. Kita rasa dia dosa buah yang so sangat itu. Dia kata saya juri kain kapal, ada piti. Kalau tak nak tambah, malah. Kalau tak nak mati, maaf, tak. Dan hari tanah, maka kita ibu bunyi yang tu, ada tak ada. Ya, jadi, dalam banyak-banyak mayat, dalam satu mayat, yang saya juri kain kapal, ada sekiranya tak tinggal. Maka kata kalau ahli ini, mereka itu ragu tentang bukti. Masalah. So, tentang bukti jaya. Jaga lagi kan? Nah. Yang makan itu yang nanti gemuk. Lagi itu je laki ni kan? Takkan nanti gemuk tak boleh pergi. Nah. Lagi itu je laki ni. Bagi itu je laki ni kan? Bintang saya perawatan. Kalau putih, bakar astronomi saya akan nak perang. Tak api. Bunyi-bunyi itu kita masuk. Banyak ni. Semua itu Tuhan itu kan? Kami itu Jepang. Dan kalau langit yang kita dapat dia buat. Maka kita semua lagi tak berharap. Dia juga lebih kecil. Dia biarkan tetap dikira sehat di badan dan panduan untuk halal. Kecil tadi. Kemudian pengajaran yang kedua, berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, banyak aku dengan hakmu itu yang mengasih bagi, dan dengan hakmu jadikan bagimu yang mengasih. Allah Ta'ala jadikan kita daripada tajuk kepada aku, satu nikmat yang sangat besar. Ya, kita nak jawab dulu. Masa muak kita duduk katih dengan ayah kita, bawah pokok kesuka ini, tak jawab kita. Ni yang kita cepat lah. Ya, ha, bila kita hasil, kita panggil nikmat ketiga. Nikmat menghasilkan. Nikmat menghasilkan. Maka satu nikmat. Kau nak Tuhan hasilkan kita. Lagi satu nikmat, iaitu beriman kepada Allah. Orang lain buta, sosial, kerja manusia yang mesti ayah ni. Kita beriman. Dua nikmat, Islam pula. Terima segala hukum Allah. Nah, disertakan dengan rahmat. Ini rahmat, itu kasih sayang. Allah kasih kepada kita malam ni, kita boleh duduk dalam rumah Allah. Kalau Allah tak kasih kepada kita, malam ni maaf, kita boleh malam ni. Duduk dalam rumah tu, tak pasal. Pasal tak? Jaket di dunia. Nah. Sebab itu, maghribi, bayar maghrib, buat mesyak, antara maghrib mesyak, tengok konsul kita, tengok TV. Nah, pada waktu ya. Kerana tak dapat kasih sayang Allah. Bila dapat kasih sayang Allah, maka kita boleh hadir. Nah, tetap kuliah, tetap tengok, boleh hadir. Ini apa ni? Banyaknya kasih sayang Allah kepada kita. Nah, Allah ni dikasih kepada orang beriman. Walaupun muak kepada orang kafir. Tapi tak kasih ke orang kafir. Kalau kita pilih, banyaknya kasih sayang Allah kepada kita. Ramai juga kawan-kawan kita nak mati dah. Tak perlu tutup mati. Nak hak meninggal dunia, tidak ke rahmatullah. Nak ramai di atas kawan-kawan kita yang tidak mati baik macam kita dulu dalam keadaan gelapnya Tuhan. Dalam keadaan mampu, ada orang kaki jatuh, ada orang kaki sabu, ada orang kaki air, dikutir, pinggir, penatu, macam kakak-kakak. Dia orang jenis kaki jam, orang jenis yang main gigi, orang jenis tak punya dikos mayam, sama lagi orang sebaik dengan kita. Dengan kaki Allah, kita berbeza daripada mereka. Maka Tuhan nak minta daripada kita, kita kasih pula kepada orang lain. Anak kunci mari jatuh, dapur, Nah, kita pun ambil nasi, buah dalam tinggal, buah ikan, tinggal, buah makan. Tuhan nak minta kasih sayang itu. Contohlah, bukan si anak kunci. Nah, contoh. Nah, sebab Tuhan berapa banyak beri kasih sayang kepada kita, diri kita. Kita sanggup tak beri kasih sayang kepada manusia. Nah, mari jatuh ke dapur, beri kita. Nah, tak beri sayang. Sepak anak kunci tiga kali kunci. Satu tiga pandang ini. Bunyi. Ada. Padahal Tuhan beri kita gaji 1,000 sebulan. Kereta pula beri. Motor kita. Ada ini. Ada anak. Sehat tubuh badan. Nah. Nah, ada rumah. Diri. Ada tanah. Ada macam-macam. Nikmat. Nah. Pegak dalam rumah. Bunyi. Petinjuk. Noh. Dengan buah-buahan. Itu dalam kain 5,000. Maknanya kami cakap muncul dia kita cepat jauh dengan ikan ni ke kucing kok mati mesin tadi hanya berlaki nah mana tak bukan yang itu nah tapi oleh kami itu ini sombong nah tak kabur nah mana tak ni jadi ni Allah tanda tanya lagi bukan ni lagi ni kan wa mimma rabbana kum yusifu wa mimma rabbana kum yusifu lah tengok daripada hasil yang kami beri kepada dia ini sepatutnya mereka berlanjutkan pada jalan Allah. Nah, Saudi itu bukan mungkin semari kita Allah kasih buah dan muadu juga sini. Ambil dalam kira kita dah tak dua kali kucing. Kerana dulu mereka sepanas si dia malam nak kerja. Kunci dah kata ikan boleh baru masuk dia mana-mana jauh. Maka dia nak ucap muka hejah nak kerja. Dah bumi itu. Sudah tak lah. Ya, maknanya kita ni sombong ya, sama-sama. Tak ada kasih sayang langsung. Nah, cakap orang dah, tapi kebebasan. Cukup-cukup jauh daripada orang yang jenis kecil membalas kasih sayang Allah kepada kita. Ketika berkata Allah Ta'ala yang mana jangan kau sesuasakan di kubur yang kau lalu akan jelati mustahil dan kau lihat akan suci mu di dalam sungguh. Itu yang dia berlaku. Bukan Tuhan Bapak ni, itu bukan. Mana di dalam nikmat Allah itu jangan kita terkejut. Allah beri kepada nikmat kepada kita ni, maka kita guna nikmat itu dengan apa tujuan nikmat itu di kita. Barulah kita tidak terpedaya dengan nikmat. Nikmat mana benda yang memberi kebaikan dan kesenangan kepada kita. Nah, nikmat. Jangan tertipu. Nampak? Jangan tertipu. Tertipu lagi mana? Kita rasa dengan sebab Allah senangkan kita ni, nah, Allah sangat sayang kepada kita dan kita tak pada kita senang. Sebab kita rasa orang lain kurang berlaku pada kita. Kita rasa hebat banyak kita. Tuhan yang uji. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Sesungguhnya kata Allah, kami jadikan segala perkara di atas muka bumi ini perhiasan bagi manusia. Macam-macam Tuhan buat untuk kebaikan manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Supaya Tuhan nak menguji kamu siapa yang lebih baik amalan. Ujian. Nampak? Dua jalan. Yang pertama kita syukurkan nikmat tersebut. Maka selamatlah kita. Yang kedua kita kukurkan nikmat tersebut. Maka rosak binasa. Ingat, di dalam nikmat ada bala, dalam bala ada nikmat. Untuk mana pula? Sama macam orang lain. Jawab, dalam kupang yang sedar ada matakan di kita. Mana jangan bila kita ni negeri tuan aku, gaji tuan naik, rumah tuan besar, kereta tuan mewah, pakat tuan tinggi. Nah, kita rasa Allah ni sangat sayang kepada kita. Yang betul, Allah nak uji kita. Nah, kita nak uji. Orang yang nampak kebijaksanaan dia lah dapat dijadi senami hijab daripada pertolongan Allah. Orang nampak pemberian Allah, akhirnya harta kesenangan tersebut akan menyesatkan diri itu. Dengan sebab harta seorang kembali kembali kepada Allah, dengan sebab harta seorang tersesat daripada jalan Allah. Dengan sebab nikmat yang Tuhan beri, seseorang itu jadi hamba yang bersyukur. Dengan sebab nikmat juga, seseorang itu jadi syukur. Jadi maksudnya jangan terpedaya, janganlah dengan sebab nikmat Allah kita syukur kepada Allah. Maksudlah kita kepada golongan yang syukur kepada nikmat Allah. Macam ayam lah, kalau beri makan, tak mau beri makan semua, dia berkata Tuhan dia kasih sangat kepada ini. Akhirnya, nak pilih. Kepada daging banyak. Ya, lembu ni juga. Kalau lepas dalam satu lama ni, Allah tiga kau tak pada rapok hijau. Rokok ni, ngorek, jom pebok ni. Ya, dulu pergi. Tapi ini kena cari makan diri. Kalau kandang lah, ya. Bangun pun jauh. Mata tunjuk pergi itu, bangun ni. Tapi tuan ni, kandang ni, bangun ni, tuan ni asal bodoh. Ya, supaya makan banyak, ya. Jadi ni, ni, jodoh. Dulu itulah pahasa pekok. Kalau orang tidak bersedia, orang anak juga, anak juga itu. Ya apa? Sama. Mungkin itu. Kalau tak. Haa, aku ingat apa dia. Dia boleh dia sendiri, dia ikut itu. Kenapa? Haa, ni makan ni. Dua ribu lah para sendiri itu. Habis takut-takut jadi itu. Dia sebab senang sangat, lupa pada Allah. Kurang lebih kekayaan, kurang lebih jet pribadi, kurang lebih kepada dia, lagi esok jalan, tak boleh segera ada masjid dekat kepalanya. Jeng-jeng itu. Nah, dengan penyanyi, dengan penyanyi, dengan ayuk, dengan apa, habis itu. Dengan nikmat Allah, tukur maknanya lawan pula. Guna harta Allah, buat lawan Tuhan punya harta. Guna barang pinjaman untuk tentang Tuhan yang beri pinjam. Maknanya dengan segala nikmat Allah, digunakan kepada manusia. Tuhan beri pinjam, lawan Allah. Tuhan beri sehat, lawan ulama. Tuhan beri mata juga, tak boleh tengok Quran. Allah beri telinga, buat dengar orang nyanyi. Beri mata, tengok orang joget pagi siang siang malam. Maka ini juga menggunakan nikmat Allah untuk menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Nasib yang paling buruk. minta perlindungan. Maknanya, kita boleh bersorak dengan kemenangan besar-besaran setelah kita melintas Sirat Mustaqim. Belum pada melintas, jadi Allah hilang. Nampak? Orang yang menang juga, iaitu lepas daripada masuk dalam api neraka. Nama surah Allah ujurakum yamal kiamat. Faman zuhriha anin nar wa utsila jannata faqad faza. Hanya sini akan dibalas dengan sempurna segala kerja-kerja kamu dalam dunia pada hari kiamat. Barang siapa yang terlepas daripada jatuh dalam lupa neraka ketika menitik atas sirat, dapat masuk dalam surga faqad faza. Maka sungguh bukan gurauan lagi, baza telah mendapat kemenangan yang sebenar. Itu kemenangan yang sebenar. Adalah ini kalau menang, dia lebih selamat. Ya, yang namanya orang yang musuh-musuh Allah menang. Ada yang musuh Allah menang. Ya? Yang namanya yang kalah, tapi kekasih Allah. Nah, kita menang. Menang yang benar, fikir. Lepas di tiang sirat ada ada para ulama berkata dia ni akan bertemu dengan susah. Lepas pada sirat itu susah. Gitu ya. Kalau di padang maksyar banyak dia. Banyak dia lagi. Baki daripada tubuh banyak. Dalam tubuh banyak. Baki banyak pada masyarakat nipah. Sebelum mimpi. Masa mimpi banyak. Masa mimpi di dia ada ribut dalam hati ada penyangkut-penyangkut pada sepi. Satu kaki. Jawab, masih juga. Satu kaki. Siti itu naik tadi 1,000 tahun. Niti tadi 1,000 tahun. Tuhan 1,000 tahun. Bawa lebih naik tadi 1,000 tahun. Dan itu dia hari-hari. Dia yang tidak sama itu. Dia ada 15 hari. Tak tahu kita tinggal. Tapi dia akan kuasa sama orang. Dah. Sejak tengok. Oh, berarti hanya itu. Tak apa. Orang-orang. Dia tengok. Kepik kong. Kalau tak ada mengalami benda. Ni 1,000 tahun. Mana 3,000 tahun. Mereka. Nah. Lepas itu jangan yakin. Kita ni memang dah selamat. Nah. Jangan yakin. Harap-harap selamat. Takut-takut tidak selamat. Khas dan rajak dia bersamaan dalam hidup itu. Mereka dekat nak keluar jalan berarti nak mati dah. Dia harap itu lebih mengatasi takut. Nah, lepas mayat, takut Tuhan tak terima semayat itu tadi. Harap-harap Tuhan terima. Mari ini. Jangan buat gaduh, nak. Nah, gaduh, kita ni bapak. Tak boleh. Nah, kita main di tengah masjid dah. Lepas anggap golongan yang tak terima hari Allah. Tak tahu lah, pakar aku. Jadi, ini dia. Mari kita habis balik. Nah, ini dia. Nah, buat maksiat ni 40 tahun. Nah, kalau dia duduk dari dia duduk dan juga dia duduk sampai dia satu. Tapi dia yang mati, dia yang bertawar. Allah hampun, dia yang bertawar. Masuk ke dunia ni. Nah, dan kalau dia beramal, lebih banyak boleh beramal, boleh tengok, boleh apa, boleh sedok. Tiba-tiba dia pun jumpa maaf. Berarti hijab daripada pertolongan Allah. Berarti dia hijab. Nah, mati kita. Tengok. Nah, kena jadi. Jadi mana kebenaran yang benar? Lepas pada mimpi di atas titian. Jawab pun tadi. Lepas hari itu tak ada orang titian. Hanya menunggu masuk dalam pintu syurga. Itu saja. Ya, itu saja yang ada. Cuma berkira selama dengan menggantikan kolam kausar kemudian daripada sirat. Ada kenapa dengan kolam kausar sebelum daripada sirat. Itu tak ada masalah. Nah, yang benar, lepas daripada kita meniti di atas sirat, tidak ada lagi kesusahan. Kami orang yang masuk niatnya, masih meniti itu jatuh dalam hati yang kita mungkin. Nah, jadi maksudnya, kalau kita ambil kemenangan kepada kita esok itu, jangan sebab kita yakin kita dah tahu dengan. Belum itu. Nah, kemenangan dan keberkatan satu kedua perkataan yang sangat jauh dari kita nak keberkatan daripada Allah. Walau ada lah ke sepanjang masa. Kalau sama, menyebong sama, tak apa. Asal dunia. Dalam dunia, tak ada keberkatan. Ya, dah. Anak kepala. Itu. Menang dah anak lelaki dah relax. Menang dah bini mana tu. Menang dah boleh nyatah dah. Nah, tapi anak bini muncul daripada Quran. Nah, tak apa, ini nak diberkatkan. Mana Allah berikan banyak kebajikan dalam hidup kita. Sama ada sama kita mengucapi kemenangan ataupun kesalahan pada diri tu. Tugas kita ialah itu membantu agama Allah. Menang adalah okey yang kita kena pastikan kita hidup di dalam keberkatan Allah Ta'ala. Hari ini. Ya. Yang keempat ni berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, aku jadikan segala perkara yang sebab itu kerana-Mu. Dan aku jadikan akan dikau kerana dalam hadis kutsi ni Allah kata, Allah jadikan banyak benda atas muka bumi ni, bahkan setiap benda itu kebaikan umat manusia. Maka Allah jadikan manusia itu supaya punya Tuhan tercipta. Allah jadikan segala-gala untuk kita. Tak banyak lagi yang kita kaji apa yang Allah cipta atas bumi. Kalau alam langit itu masih jauh daripada jangkauan. Ya, banyak dah juga yang dibuat kajian dan hikmah ini tercapai oleh akal manusia. Hikmah kurang-kurang oleh oksigen, hidrogen, hikmah kurang-kurang besi, emas, semaga, hikmah kurang cipta pokok, ada macam-macam ini pokok. Ada berapa itu tidak ambil. Nah, apa tujuan? Siapa mana pakar-pakar kaji selalu buat kajian, ada faedah yang sangat besar, iaitu macam-macam jenis ganda, macam-macam jenis kabur ada dalam sana. Ada tujuan apa? Nampak? Kalau makan ada kata-kata binatang sama aku, dia akan membersihkan. Nampak? Dibersih, dibersih dengan tu semua. Ada tujuan apa? Seluruh tujuan ni untuk kebaikan, ya, makhluk terbaik yang dimaksud. Terusnya. Sekarang sekarang banyak lagi. Pokok kapas, dia akan lagi saya kapas. Ya, Allah cerita macam-macam banyak kegunaan. Oleh pokok ni orang tu untuk manusia lagi. Nak, nyapu hiji tu aku. Dia nak airnya. Kita faham tak ke? Nyapu hiji kita ambil. Airnya orang kita tunggu-tunggu. Nak, daun ni orang pun kita ambil. Buat sampai waktu pas. Nak, batangnya orang mesti. Buat kesimu, buat isang. Tak banyak ni. Maksudnya, maklum lah itu panggok dari penciptaan alam yang ini. Tapi yang paling banyak tujuan itu orang cipta ni untuk balik pada manfaat umat manusia. Sebab itulah kita ni paling banyak makan segala jenis benda yang ada dalam tubuh ni daripada segala jenis makhluk. Dari lembu dia makan dulu iaitu meh dia lembu. Nah, tidak makan. Sambil dia juga dua jenis tu dia makan. Wukuk dengan, dengan apa? Wukuk dengan saya tak? Jangan-jangan lah lebih daripada itu. Dah. Ambil buah nasi, makan empat ikan. Dah. Tapi tak ada lah siapa bantu menu. Dah. Menyata-nyata, mana lima. Dia makan lagi. Dah. Kalau itu gimana? Dah. Gitu kan? Tapi yang paling banyak makan manusia. Wukuk makan saya-saya kan? Jadi tahu. Dah. Buah tak ada diri aku. Makan tapi kulit ibu. Nah. Aku bila. Tak ada. Nah, aku bila kalau orang aku tak ada. Tak ada. Nah, sebenarnya ini makanan paling banyak manusia. Kalau ini mau makan, masih di kuih, masih di goreng, masih di makan, masih di istik, masih di kebun, masih di lepek. Wah, ini manusia. Nah. Tak langgang pula, penuncah pula, beribu-ribu ini, apa tak ingat dia nama ni? Itu mana cerita dia? Binatang lain tak banyak. Berarti kata tiga ulama, bangkai manusia paling musuh di dunia. Dia banyak masuk, banyak ini, dia perahu banyak musuh. Ya? Bangkai orang ini macam video. Kalau video kita pun air kosong, dia kena macam dia sekeng, kita berkira tu. Tapi kalau kita pernah dengan ikan biri, dengan kepuk, dengan jauh-jauh, nah, dengan rasa buah putih yang kemarin dulu, tak pernah hati. Dia busuk. Dia banyak orang-orang, dia busuk tau. Lepas tu bakar manusia tu. Nah, bakar dia busuk lah, tapi orang tanah sikat. Bakar ni, mesti pada bakar itu, tapi orang tanah sihasa. Bakar manusia tu mulia. Mana yang masuk, apakah kepala, angkat tangan itu, manusia mulia. Lepas tu, busuk. Nah, maknanya nak tahu kebaikan yang banyak sekali dikecapi Tuhan kita ni. Nah, alat-alat model kereta terang. Nah, guna perahu, guna kapal, guna buk nanti. Dulu dah guna sibuk. Banyak untuk manusia. 40 tahun untuk manusia. Jadi itulah tujuan perahuan. Dan kita pula perahuan itu ada. Bila semua orang menjadikan segala barang untuk kebaikan umat manusia kita, maka kita ni Tuhan kita supaya menang. Ya, sebab dia kita ni. Dia nak cipta tak ada masalah, tapi dia buat manusia supaya mencipta manusia kepada manusia ini lahir ke dunia, maka melihat kebesaran ini. Dia nak tunjukkan kebesaran ini supaya kita punya. Nah, jadi kita tak boleh mengenai Allah. Nah, bila tak punya, tak sayang. Kalau tak sayang, tak. Nah, tak punya Allah, tak sayang Allah. Kalau tak punya, dia punya punya, dia baru sayang. Macam aku, aku tak punya, sayang, tak punya, sayang. Maka yang kita kena sayang Allah. Ya? Bukan sayang Allah. Kelima berkata Allah Ta'ala, hei anak Adam, jangan kau takut yang lain daripada ku. Selama-lama kerana aku dikutukkan. Yang ini takutlah. Tak ada masalah. Orang nak takut pada makhluk. Tapi jangan sampai mengatasi takut pada Allah. Bukan maksud jangan takut sendiri pun pada lain. Kalau punya juga. Nah, dia pandai tak cerah ni. Maklumu dalam kehidupan dia ada benda yang takut. Takut sejauh lima, takut usik dia tu, takutnya sejauh lima-lima. Banyak benda lah. Nah, tapi ingat makhluk kata aku takut tu. Jangan bapa macam takut kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi Allah yang paling kita takut. Allah yang patutnya kita perlu takut. Kalau lain, pada patutlah takut. Jangan lebih daripada takut. Bukan nak takut sikit. Tak takut sikit tak boleh juga. Jadi tak terserah buat kehidupan ni. Tak takut orang rasa tak boleh juga. Macam budak dia perlu takut pada mu'ayah dia. Kali budak tak takut pada mu'ayah tak takut. Macam Allah ciptakan dalam rumah, dalam ibu bapa dia sepadan. Dia ayah, dia anak takut. Dia mu'anak tak takut. Haa, tu. Dia jelas dia panggil. Lumrah begitu. Dan ajak tu begitu. Dan Allah ni. Tak tak istilah begitu. Supaya tu, supaya kehidupan budak ini maknanya tidaklah menjadi seperti bahaya. Ada pun jadi rosak. Sebab budak yang memang dah takut pada satu mana, kuat tanda dia ya, tu. Ayah ni panggil, mu'ayah sikit kok. Maka budak ni memang jadi kesa. Kalau budak kesa tu, timbalah kesa. Haa, gitu lagi. Pada wanita. Sebab tu yang dalam keluarga, ayah patutnya hanya takut. Nah, tapi bukan macam anak tu bukan takut pada takut Tuhan. Tujuan beri takut kepada Tuhan daripada ini, ia juga untuk mengawal diri. Nah, dia hidup tak takut orang, diri binasa. Kalau takut sikit, akhirnya nak bertemu dengan kematian. Tak takut boleh. Macam mana tidak takut lebih tinggi-tinggi dan mampukan itu. Nak bawa tak takut juga lah tu. Jadi dia takut je. Maka segala yang kita takut, memadai-madailah dengan sedikit. Mengikut fadal-fadal. Tapi tak takut kepada Allah. Takut ia. Hakiki takut sungguh. Kalau takut kita hanya perlu takut. Hanya kepada Allah. Kerana Allah hanya la yamut. Allah bisa. La yamut. Dia akan mati dulu kini yang selanjutnya. Orang yang kita takut. Tak biar kita mati. Kau boleh takut juga. Mereka pula. Nah, kita nak bersangat. Tak, tapi tak. Faham-fahamlah kita ada orang di batu orang malu ni. Nah, kalau kita bikin jumpa dengan orang tegak, nah, ialah, kita dengar jauh-jauh sejarah, pasti tak punya gitu. Nah, orang yang kita takut, mati lah. Mati. Mati. Kita takut lima. Lima macam ni, mati. Lima, maksudnya sejarah mati. Bukan sejarah mati juga. Nah, lebih-lebih lagi, yang pelik kita takut pada orang mati je. Orang yang pelik. Orang mati je. Mana aku mati? Mana mati jauh mati aku? Mati jauh lagi kita takut dalam hidup berlabuh aku. Nah. Hmm. Kalau mana tak pergi syurga, tak pergi masjid. Tak kan juga dah. Tak. Ni rumah ni. Waktu ni. Nah. Nah. Kan dia ambil balik kan. takut ambil alih semua barang, kan? Tapi banyak kan bila dah aku hidup bagi itu kan. Jadi dia kata, hancur aku dia, tak ada tahu Allah jawab. Kalau dia takut dia mati. Hingga aku naik siang, kau kena berbuatan. Dia takut ini. Tuan-tuan kata itu. Takut banyak-banyak kali memang istrinya. Dia mati itu, aku tak takut ini. Dia juga, hei aku tak dengar, aku takut ini. Nah, nanti boleh rumah Allah, ngajar orang-orang kat rumah Allah. Orang-orang tak banyak lagi. Tanya-tanya kan pasal rumah Tuhan dia kau beli itu. Pak Tuyum, Datuk Tuyum. Berat itu orang mesti mati dalam penjara. Sebab kan dia tahu lah kumpul dia. Kita pergi situ kan. Kalau macam itu, kita hanti ke tu. Nah, mati lah punya. Laku juga. Jadi memang sini ada bilang. Memang sini ada bilang. Ya, macam iman, ya, orang yang mau nak pergi jalan, aku paham iman, iman ni tak. Ya, iman orang tu tak kata aku, iman aku tak tahu, dia tak tahu, paham ni kata kita, mati iman. Ya, kita. Kumpul ni pun ya, dah lama, pada umit tu sope. Mampu ke ada dunia. Ya, takut memang, dia kan macam orang kan. Kalau tak nak dia, tak cing. Padahal, padahal iman rosak sembuh, tapi dah bilang tu itu. Nah, kumisan, takut tengok. Nah, walaupun mampu kan awak takut juga. Nah, jangan apa itu. Ya. Kianya berkata, jangan kau marahkan atasku daripada kerana dirimu. Tetapi kau marahkan atas dirimu daripada kerana aku. Ini banyak. Marah ke Tuhan dengan sebab barang yang datang daripada Tuhan. Yang sepatutnya kita marah diri kita sebab benda yang tidak baik datang daripada kita. Nampak? Ma'asabaka min hasanatin famin Allah wa ma'asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang kena kepada kau daripada yang baik-baik untuk menjaga naik pangkat sehat tubuh badan anak pak boleh berlaku boleh rumah boleh baca boleh pergi boleh apa ingat itu adalah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kata daripada mu. Dan apa yang mengenakan kamu daripada segala benda yang tidak baik. Lepas lah, uji, jaga lah, itu, ini, ada balik, tapi ingat daripada kita sendiri. Silap kita, mungkin ada silap yang kita dah rapat di masa lalu. Allah boleh susah hari ini sebagai karak, katarak, sebagai nak menghapuskan dosa kita. Kalau tak balik, nampak daripada kita. Kalau balik, daripada Allah. Waktu yang kita kata. Dalam hati, kul-kul-kul mencintilah. Semua daripada Allah kata, wajah kata pun tidak. Nampak? Kita beriman dengan kawak dan kawadar. Nampak? Syarbuku, baik buku, syarbuku, baik dan buruk. Semua daripada Allah. Cuma cakap pada dia ada, kalau kawak dan wajah, kita salamkan diri kita. Nah, tapi jalan ni. Jadi jangan kita kata Allah ada ni, waktu gini, waktu gini, waktu gini. Tapi kita yang pasaku yang ini. Lepas tu bila anak sakit jangan marah. Kenapa lah anak pun sakit, anak orang tak sakit. Mesti tak ni. Kalau belum tak boleh apa lah, orang yang tak baik aku tak baik apa lah. Yang Allah Tuhan aku pun lagi baik aku. Ha. Macam dia. Ya. Dengar, dia begitu. Ya. Kamu lah kan dalam baju, ya, dia nikmat. Dalam nikmat, dia baju. Dalam nikmat, dia baju. Sehat dulu lah tu, awak joget tu. Awak joget jadi tu, awak sakit ke, awak nak. Nampak? Haa, jadi dia tu main orang-orang kepala dia. Dia ada joget di dalam alat. Dia ada perempuan adik-adik ni macam ayam lagi. Adik jalan jauh. Kau cak nak tu lagi. Adik gila. Main lah tu. Nampak? 250 kecil tahun ni. Main lagi. Eh? Siap dengan segala hiburan-hiburan. Nampak? Memang tak bermain lah kita kat sini. Tak? Eh? Sediakan hiburan sempena meraihkan kapal raya. Hiburan. Dua jenis hiburan. Yang pertama, ayam breng. Untuk kelas kita ni kelas bawah ni kan. Haa, belum ni. Badan siap bangga. Haa, tu cak ayam tu. Nampak? Kita ni dragon breng. Haa, kau cak nanti lah kelas-kelas dia di sini. Ya? Haa, dia lukis. Dalam kemah pula. Main lah kita ni. Ha, jadi hak jalak punya bukanlah sakit. Dia akan pergi ramah-ramah di padang syar bandar, pergi main pesta lagi. Bukan dia pergi kutik. Hak dia macam pita dekat atas kan. Ha, Kau tu dah mula buruk tu. Nah, tak pakai baju hujan. Terus dapat tak dekat pak, mesti dia jaga-jaga orang yang datang. Kau tinggal di mana dia ambil lagi, dia tengah-tengah dengan air-air bawah. Tak boleh. Jangan mampu cerbek. Golongan sehat, wal maafiat. Nanti dalam sehat, itu ada maksiat. Jangan sehat, cerbek. Ya. Tengah-tengah cerbek, ya. Mutuh, nah. Waktu patah perlu, waktu pecah pun itu. Perlu patah siku, warai atau kita bersemula. Ya, masuk usi yang bersemula ni. Iya, tak ada biasa tu. Dia kata, ya Allah, ini, ya Allah. Dalam mana ada nikmat Tuhan. Boleh sebut Allah kami. Itu lah. Sebab kita boleh mari sini malam ni. Ini mana? Pasal apa? Pasal kita itu dalam keadaan. Ha? Penuh dengan kekurangan. Kalau penuh dengan kemewahan datang di dalam. Tak. Pasal kekurangan itu. Nah, kalau kita jutawan pada hari dia sini. Dan tu, kat saya dulu. Dulu, saya dulu. Dan tu, cabut putih. Jadi mari kita dapat jatuh lagi lagi. Jadi kita tak. Boleh beri diri itu sekali mengajar orang lain orang itu kan. Allah beri diri itu sukses bila kau korak. Jangan lagi. Pada waktu kalau dia mari, waktu banyak mana. Nah, nanti pada jangan oh macam hari ini juga nanti dia sibuk orang tu lagi berapa lagi biu. Di gelapan kosong itu. Jangan mari juga. Jadi boleh. Dalam balik ada nikmat. Balik-balik tu, balik-balik kan? Kena bayi ni apa? Nah. Nah, mana? Ada nikmat. Mana nikmat? Boleh gitu kan? Berak boleh gelap. Balik lalu, macam dia. 480 juta lah. Lalu dia cek lagi dia cek untuk masuk kan? Cuma ada di kita semua buat macam dia. Kenapa? Mak api macam mana? Mana dia sebut Allah? Dia agak tiang. Kursinya para nukiah tak minggu. Lalu, oh, Allah jauh. Mana paham saya kira, takut di dari sikit je. Nampak kursi ketam. Pada lekat Allah batu ni. Allah. Allah. Mati. Mana? Dalam hati, kalau itu Allah. Berkata Allah telah hirana macam daripada aras. Hingga kemarau tujuh tahun kami. Bumi sekalian. Dan tujuh tahun bumi sekalian mereka itu menuntut. Mereka berkata, aku perlu menuntut akan aku bahawa engkau itu engkau lari daripada aku. Yang ini selain daripada manusia, barama lagi lah maksud Allah di luar sana. Dalam tafsir Dato' Hamka, Rasulullah Ta'ala. Dia tafsirkan, sampai dia menerangkan dalam tafsir dia. Bahawasanya di luar sana, di planet-planet tu, kemungkinan ada lagi. Maksud Allah di planet masing-masing kan? Ya? Semua ini adalah penduduk-penduduk di kami. Yang Allah kata Allah ini adalah ilah kumumfi, ilah kumumfi al-adhi wa ilah kumumfi sama. Allah ini adalah Tuhan bagi sekali yang di bumi dan Tuhan juga bagi sekali yang di langit. Mana yang langit ini apa? Macam-macam cakrawala, macam-macam sistem suria yang tidak boleh nak bilang banyaknya. Sama ada kita nak panggil nama UFO ke nama alien ke nama predator ke adalah nak panggil apa pun. Semua ini mencari Allah Subhanahu Taala. Mereka tuju kepada Allah Subhanahu Taala. Cuma bumi ini menjadi pilihan sebagai tempat turunnya segala para rasul dan sebagai khalifah yang terbaik iaitu jenis manusia. Kalau jenis duduk di planet lain itu, dah tahu jenis apa, makhluk Allah yang sentiasa tunduk kepada Allah Subhanahu Taala. Bukan daripada kalangan mereka saja. Maknanya, sehebat-hebat atas daripada tempat itu duduk. Tujuh lapis nanti. Semuanya cari Allah. Tapi manusia cari dunia mati-mati. Takkan lupa kepada rumah Allah. Nah. Cari cara terima kata tak pada jahat semayang. Tak jahat semayang tu. Jangan jahat semayang tu pun. Tak jahat macam nak buka, nak lari, nak lari. Tapi jual air kita kopi. Nah, nak kacau ayam pagi, nak hidup apa semua, nak panas air pun semua. Ya, dia makan dekat anak bang baru bisa baru boleh mana nyanyi lagi itu semua. Ya, dah bisa baru nyanyi lagi panah mana jalan tak ada panah lah, dia nyanyi lagi. Dia tu tak cah main tak cah. Tak jalan sangat, tak cah. Kau lakukan ni begini. Ya, Unta bukan lapar apa yang diberi. Unta pula tak macam. Boleh ni mana apa yang lagi yang unta. Dah. Tadak ni bagian tu, tadak ni, tadak ni, tadak ni, tadak ni, tadak pandangan, dia lapar meriah, okey. Dia tu lah, tak payah nunggu. Tadak macam tu. Nah. Mari wajar. Oh, Rabi, Rabi, tu lah kapak, Rabi. Nah, yang tu, tu tak payah. Ini juga, Rabi, yang tu. Kasi wajar, ini bunyi. Dah apa dah pandang? Nah, dah jangan di tengok. Dah jangan belajar ilmu, taufik, ilmu, jangan belajar. Nah. Dia buat punya dada saya lah, Ibu Allah. Kau pelak dah. Nah, kupak dan dulu lah. Nak lepak, tengok. Nah, tak dah. Jangan air mesti. Dia masih api-api training dalam 7. 7 minum air di sini ni, 7 setengah. Dah perlu-perlu nak air mandi ke, 8. Tak jangan. Nah. Training, kita tidak lah. Tapi lawak lah. Lawak kini, usul lah orang macam mana. Sudah lah orang yang orang kau. Nah, mungkin ada di sini. Ina ribu tahu aku. Satu semayan. Nah. Dapat 6 tahu kita ambil TV kita, kita rasa pun bibir kita, kita tak air orang dekat boleh semacam. Dia kita pergi macam. Sejak lah tak. Mereka gitu. Memang ada kunci. Kunci saja kunci dengan anak-anak. Kunci letak dia itu. Nah, bukan api nyata baru. Api tak nak. Cuba tak ada api lah macam. Hanya tak nak kita. Nah, kalau saya tahu lah kita. Dan guru dah return pukul 7 sampai pukul 9. Bukan ada yang dari situ lah. Yang haram adalah rizriyum. Yang baru datang. Diri jatiyum haqzah main dari situ lah. Haram itu. Dia riyah apa? Nah, haram dia. Bukan itu sebuah kepala orang. Bulu hasil. Nah, bulu hasil itu dicabut. Nah, bulu ayam ni buat. Bulu ayam buku sahib. Oh, ini. Nah, bulu hasil. Recep dengan sin yang kosong 300. Sebab pun lagi. Lagi 40 wajah. Kalau nak berok sungai, 40. Tak perlu dah malam sikit pun. Dah kita 3 recep, 4 recep, 400. Jangan apa-apa. Dia sepanjang. Itu dia ada tu. Nah. Sapa melayak-layak bonek. Melayak tu bonek. Melayak rumba nama badan. Nah. Tunggunya. Nah. 3 reket tak 1,000. 3 reket. Tapi tisulah dia ibu. Tak tahu dia. Bola 40,000 dia. Bola tadi. Nampak? 5 star. 4 star 38 dia. Toto. Tak. Tak pun. Tapi sama ibu. Nampak kalau pun 10 lah tak pun. Dia tunggu tanah 40. Boleh nak kata bos dalam sesuatu dia balik bilang. Mana main ada kata orang kan? Jangan main begini begini juga ada yang main juga kan? Dah main sokan, nafsu dah tanda. Jangan apa bila jadi sihir haram. Nah, walaupun begini juga tanda, tapi oleh yang tidak tahu tanda. Jangan main itu kan? Kasih tanda. Jangan saya buat tak jema tu dah nak. Nah, ini nak menarik sini jangan saya buruk. Sebab jangan. Nah, aku milik orang fikir. Tapi disumbangkan untuk gerakan-gerakan fikir tadi. Bahan-bahan pun diri dia dulu. Nah, ini kode orang itu. Saya buruk orang itu. Nah, nak main buksa ke? Main. Majlis siap dengan main. Nah, itu waktu perdana itu. Itu dia mau belajar. Nah, mana nak main itu. Jangan makan luar aja. Ini 2 minit. Awet tu tengok ke diri aku. Jadi ambil duduk pusat. Duduk puas buat main pusat ni. Nah. Malah-malah kita tengok keluar aku. Nah, kiri. Nampak bunyi mati nyerak, nyabung, nyungin, nyawa, datang-datang. Dia main. Bukan main dia. Dia duduk diam ni pun macam main kes. Main pun dah tak puas. Kata 2 minit. Dia rupuh, tumpin, tajuk, keteng. Nampak? Dari rupuh, dari teluk. Nah. Pilih bawah teluk, rupuh. Kerana banyak diri, kerana itu nak. Akhirnya, patut berlantang-lantang. Jadi, ini dia pun. Jadi, jangan lari daripada Allah. Kalau Allah panggil lagi. Tapi, bila Allah panggil itu, untuk kita kata, hari yang Allah SWT. Marilah, daripada saya. Jangan, kita lagi. Marilah, mari. Hayat, itu macam mari. Nampak? Kerana? Gambu jangan lari, sukar. Dia gambu jangan lari, sukar. Terbilang itu. Terbilang, tapi tidak lari. Tapi terbilang itu, haiya. Haiya ini maknanya. Lari, ya. Bahasa Arab. Kenapa? Tapi bahasa ini juga ada. Haiya, aloh. Nah, mana lari? Mana-mana? Lari kepada solah ke, pada saya. Dia ada solah kemenangan, kejayaan. Bih, pada eliminasi ini. Nah, pada alam kepala ini. Nah, dah mari kita semua lagi. Nah. Kedelapan yang berkata Allah menghayakan Adam, jangan engkau percaya manjarlah aku berumur engkau menekan engkau menuntut akan laku, engkau dapat akan laku. Yang ini, kita yakinlah sebenar-benarnya berkuasa mutlak ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita ikhtiar, jangan kita yakin satu batu dengan ikhtiar kita. Kita hanya boleh yakin jatuh-jatuh kepada Allah Ta'ala. Yang antara kita ikhtiar contoh, kita gopak. Jangan kita percaya kepada obat tu. Jadi dalam mana percaya banyak obat tu lah yang menyembuhkan kita dan imukan. Yang yang bosok tadi. Kita hanya perlu percaya kepada Allah Ta'ala sahaja yang mampu berbuat segala-gala. Maka dalam kita nak berbuat, nak menuntut kesihatan dan menyebab sakit, ikhtiar kita adalah berubah. Bila kita berubah, kita istimak hati kita, bergantung hati, sandarkan hati kita tukuh-tukuh hanya kepada Allah boleh menyebut. Lepas kita berubah, kita silap kepada Allah. Lepas beliau berubah, yang maha, lepas jumpa doktor pakar, hati kita silap. Yang menyembuh, hanyalah engkau wahai Allah Tuhan. Itu dikata makam tawakal. Nah, makam tawakal maknanya buatlah usaha, tapi jangan pegang usaha. Sandarkan kepada Allah. Jangan sandari ikhtiar kita. Usaha dan ikhtiar sekali-kali tidak mungkin ketat kepada tujuan itu. Nah, doktor tak boleh menyembuhkan kita. Obat yang mahal tak boleh menghilangkan penyakit kita. Yang menyembuh, yang menghilangkan penyakit Allah Ta'ala dengan sabak dan musabak, iaitu yang berobat dan makan obat. Itu ya. Jadi kita kunci rumah kita, kita panggil orang buat geri ubuh, kunci ubuh apa? Jangan kita percaya kepada kunci itu. Jadi kita percaya kunci itulah boleh nyamakkan daripada pencuri, besi itulah Tuhan. Tapi kita jadikan besi dengan kunci besar dengan rata adalah sebagai istiwa kita saja, hati kita menyebut Allah Ta'ala jua yang boleh menjaga hal itu. Kalau Tuhan kandak, aku pakar diri pun orang boleh tuji. Kalau Tuhan kandak, kalau kunci pun tak punya. Cuma, sunnatullah, sunnat Allah mengajar kepada kita, maka ikhtiar dengan kunci. Dia tipu. Nah, kerana Nabi kunci rumah kunci. Dia boleh masuk orang tuji. Ini bukan kerana bijak orang tuji. Dia bini senindah. Ya Allah, kita lah memang beza dengan kapil lah anak ni. Bini senindah sama. Dengan ini Allah yang dimaksud. Kalau Tuhan tak izin, kita kunci dah dimaksud. Kalau Tuhan tak izin, kita tak kunci pun tak dimaksud. Ya. Kunci je Allah. Semua masuk-masuk pun kunci dah. Kunci, kunci dah. 99%. Nah, daripada motosikal yang dilarikan oleh pencuri motor adalah kunci. Itu juga ada kejadian setiap rumah. Boleh cumi berlima, rumah kunci. Kenapa? Kalau Tuhan izin, kalau Tuhan tak izin, dia masuk, dia ambil barang, hilang barang. Dia kunci, dia hilang kunci. Jika orang bohong, tak boleh makan dulu. Kalau Tuhan izin, dia harus cumi masuk, ambil barang. Keluar dalam rumah. Kenapa? Keluar dalam rumah, orang dah cinta bukan buah. Dia rasa. Sampai ikut itu satu, kubur tiket dia pula, dia buka beli. Tak masuk dalam ngak-ngak-ngak. Bahkan amalnya. Malah nak bimbing cari doktor pun. Kemudian dia berdua. Tahan dia macam tu sendiri. Memang dia putih hati dalam doktor. Dalam hati. Dengan handphone. Api lah. Siap pula dah tengok selama dia pergi tidur lagi, dia pergi tak punya orang ini. Kemudian dia boleh ada pojok etan. Nah, kalau kalian tak usah kasih makna jam orang kemah, pergi hilang. Boleh etan tanggung. Mana? Bukan kasih makna awal, tapi dia siap pojok. Tapi dia hilang. Kalau orang nak penyuduk, dia masuk rumah di uji dia tu, dia makan kenyang ini dapat tidur tak tu. Dapat tuan rumah mari, tengok tidur lagi. Oleh dia pegang pula bunyi. Mumpulin. Lepasnya. Nah, umur kita dah pagi anak-anak. Nung, bang nung. Itu bang ada, lalu bang itu umur dia dah. Itu umur kita bang, dia lah bang tu, tapi asyik ni. Kau nak, ya tu. Nah, itu wajah tu, ya dia tu. Lalu dua anak asyik. Nah, nung itu bang nung, pagi. Pagi. Bakal pula yang macam cuci kandungan. Ada nombor ni. Tak, nah, 5-6 nombor. Ester ni dia apa? Pengatan. Ester ni sotra lah putih kita. Tengok, orang kuci ni tu. Keluar ni. Ini nak ikut cipet. Bengok kuci dia. Tak, saya nak balik. Bengok kuci dia. Tak, nak tengok. Saya nak tengok. Saya nak tengok. Saya nak tengok. Tak, lepas-lepas tu. Dia punya satu. Beng, beng, beng. Tak. Listing. Bangga kan. Nah, apa maksud ini? Tapi kalau dengan ini Allah Ta'ala berada yang ambil rumah tak kunci itu, pintu tak kunci jalan ini. Di kolong tinggal rumah tak ingat nak putus sikap dengan pintu dapur dengan pintu depan. Pasal kaki bini dia putus. Sama semua putus. Bini tak sekat kaki nanti. Teringatkan anak putus. Nah, ingat tak ingat, alim batik tak, tak putus. Tak alim duduk kampung. Usuh hadari. Ha. Ada balik tu. Masa tak tutup itu. Masa tak tutup nikah. Sapa tengok. Terperohong semua. Itu. Buka bisu. Masuk ke rumah. Dia kena takut. Amin. Tuk tidur atas hutan. Sebenarnya Allah tak tutup lah. Masuk tu. Dari tu aku tak tutup tak. Cecek dah lihat. Betul tak? Maknanya bukan semua buka. Berarti sapa masuk. Berlaku kejadian ni, satu tazkirah kita, satu kuliah bagi kita. Kalau kita mana, tiap-tiap yang berlaku sebenarnya kuliah. Pengajaran, tiba bagi kita. Nah, maknanya yang berkuasa mencuasa itu, bukan BBB, bukan jatuh. Nah, bukan gabar, bukan persen, bukan itu. Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya Allahumma ya syah. Maha berkuat apa saja yang Tuhan berikan anda. Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ista'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.